Oke, spesial buat ibu-ibu yang di bawah semuanya. Bersama Dupa Lama. Demi cintaku, Respanel Community. Janganlah Sebentar Mbak Devi ya, mohon dengan hormat yang ada di sebelah kiri panggung, atas nama dari jajaran tim keamanan, ciptakan suasana aman, tertib dan terkendali ya. Saya yakin sing tawuran deh.